Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فمعاشر الإخوة وطلبة رحمني wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah azza wa jal atas kenikmatan yang senantiasa dicurahkan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk bisa mengadakan majelis ilmu. Maka hendaknya kita senantiasa menjaga kenikmatan ini dengan senantiasa mensyukurinya. Baik, insyaallah ta'ala kita kembali melanjutkan pembacaan kita dari kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudhala karya Imamul Hafiz Abu Hatim Muhammad bin Hibban Al-Busti rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan bab al-hathu 'ala talabil ilm wa wal mudawamatu 'alaiha, anjuran untuk bertolabul ilm dan senantiasa ya terus menerus di atasnya. Maka pada kesempatan ini kita masuk pembahasan yang baru, bab yang keempat yang disebutkan oleh beliau, zikrul hasi ala luzumis samti wa hifdzil lisan. Zikrul hasi ala luzumis samti wa hifdzil lisan. Pembahasan tentang anjuran, ya, anjuran untuk senantiasa bersikap diam, anjuran untuk senantiasa bersikap diam dan menjaga lisan, ya, di dalam bab ini atau di dalam pembahasan ini beliau akan menyebutkan, ya, pentingnya untuk seseorang ya menjaga ucapan-ucapannya. Nah, dan menjaga lisannya. Taib, sebagaimana biasa di setiap bab ya, sebelum menukilkan ucapan-ucapan para ulama, demikian pula syair-syair yang berkaitan dengan bab yang beliau bahas, beliau membawakan hadis ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bab ini beliau membawakan hadis dengan sanad beliau tentunya. Hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyaskut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyaskut. Maka hendaknya dia berkata yang baik auliyaskut, atau hendaknya dia diam. Nah, hadis ini hadis yang sahih, ya, muttafaqun alaih, diriwayatkan pula oleh al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu taala. Nah, hadis ini juga dibawakan oleh al-Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau yang masyhur, ya, yaitu kumpulan hadis-hadis arba'in yang berisi tentang usul Islam, ya, pokok-pokok akhlak di dalam Islam. Baik. Maka dari hadis ini, ya, tentunya banyak sekali faedah yang disebutkan oleh para ulama. Naam, yang mereka menyebutkan bahwa hadis ini merupakan min jawami'il kalim fi babil adab, ya, fi babil adab wal akhlak. Hadis ini merupakan jawami'ul kalim. Ya. Jawami'ul kalim adalah ucapan ringkas tapi maknanya luas. Dan ini merupakan mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala jawami'ul kalim, ucapan yang ringkas, ya, tapi maknanya itu sangat banyak, sangat luas. Nah, kalau kita perhatikan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kebanyakannya adalah ucapan-ucapan yang ringkas, tidak begitu panjang. Nah, seperti ini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, maka hendaknya dia berkata yang baik atau hendaknya dia diam. Nah, maka di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa menjaga ucapan, ya, menjaga lisan itu merupakan bentuk dari keimanan kepada Allah dan hari akhir. Nah, ya, bentuk keimanan kepada Allah dan hari akhir. Taib. Kemudian disebutkan oleh beliau, Al-Imam Abu Hatim Ibn Hibban rahimahullah, al-wajibu al-atil idha rakiba al-matiyatain allataini dhakartuhuma qablu islah as-sarirah waluzum al-ilm an yablugha majhudahu hina idhin fi hifdhil lisan. Kata beliau, wajib bagi orang yang berakal apabila dia telah menaiki dua tunggangan, matiyatain, dua tunggangan, ya, dua kendaraan yang telah aku sebutkan keduanya. Yang dimaksud beliau dua tunggangan di sini adalah dua bab sebelumnya, ya, dua bab sebelumnya terkait tentang anjuran untuk memperbaiki batin, islahus sarirah, ya, dan anjuran untuk menuntut ilmu. Ini merupakan dua kendaraan, dua tunggangan yang ditempuh, yang dengannya seorang hamba menempuh jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala dengan dua perkara ini. Ya, islahus sarirah waluzumut taqwa. Kemudian yang kedua, thalabul ilm dan senantiasa berada di atasnya. Ya. Maka kata beliau, setelah seseorang menempuh dua perkara tersebut, dua kendaraan tersebut yang akan mengantarkannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala, ya, an yablugha majhudahu hina idzin fi hifdzil lisan. Hendaknya dia menyampaikan kesungguhannya, menyampaikan usahanya ketika itu untuk memelihara lisan, ya, untuk menjaga lisan, menjaga ucapan. Hatta yastaqima lahu, sehingga lisan tersebut akan lurus baginya, ya, akan lurus, akan baik untuknya. Nah, kemudian beliau melanjutkan, idil lisanu huwal muridul lil mar'i mawaridal 'atab. Nah, yang mana lisan merupakan muridul mar'i, tempat lewat seseorang, ya, tempat lewat bagi seseorang, mawaridal 'atab, yang dilewati oleh al-'atab. Al-'atab ini al-halak, kebinasaan, ya, wal fasad, dan kerusakan. Jadi lisan ini adalah, ya, sesuatu yang dilewati seseorang, yang lisan ini merupakan tempat lewatnya al-'atab, kerusakan dan kebinasaan. Sumbernya adalah lisan, ya. Nah, wasamtu yuksibul mahabbata wal waqar, dan diam, sikap diam as-samat, yuksibul mahabbata wal waqar, itu akan menghasilkan kecintaan, wal waqar, dan kewibawaan. Nah, orang yang menjaga sikap diam, orang banyak diam, kata beliau, itu akan menghasilkan kecintaan, ya, dan kewibawaan. Nah, biasanya orang banyak diam itu disegani orang, ya, walaupun tidak selalu, ya, tidak selalu sikap diam itu mendatangkan kewibawaan. Wa man hafidha lisanahu araha nafsah, barang siapa yang memelihara lisannya maka akan menenangkan jiwanya. Barang siapa, wa man hafidha lisanahu araha nafsah, barang siapa yang menjaga, yang memelihara lisannya, araha nafsah, akan menenangkan jiwanya. Ya, orang yang tidak banyak ngomong itu biasanya dia lebih tenang, karena tanggung jawabnya lebih sedikit, ya. Nah, kemudaratan yang dia dapatkan lebih sedikit daripada orang yang banyak omong. Nah, ini, maka jiwa, perasaan pun akan tenang. Beda dengan orang yang ngomong, apalagi ucapan-ucapan yang tidak ada timbangan padanya, ya. Nah, akan menjadi beban bagi dia apa yang dia ucapkan. Berapa banyak orang yang binasa karena ucapan yang mungkin dia tidak sadar atas ucapan tersebut, ya, karena mungkin tidak bisa menjaga lisannya. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis Mu'ad, ya, hal yakubun nas, ya, ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa ma hasaidu alsinatihim. Ketika Rasulullah SAW memberikan wasiat-wasiat kepada Mu'ad tentang perkara-perkara yang akan memasukkan seseorang kepada surga dan menjauhkan seseorang dari neraka, ya, di antara yang disebutkan oleh Rasulullah, yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW, ya, kepada Mu'ad bin Jabal, apa? Kuffa 'alaika hadza, tahanlah darimu ini. Beliau mengisyaratkan ke lisan beliau, ya. Nah, ini. Kemudian kata Mu'ad bin Jabal, beliau pun bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apakah, ya, kami, apakah manusia akan dihukum dikarenakan apa yang diucapkan, ya, apakah manusia akan mendapatkan hukuman disebabkan apa yang dia ucapkan? Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun heran dengan pertanyaan Mu'adz bin Jabal. Ya, sakilat ka ummuk. Sungguh ibumu sangat berat. Ya, wahai Mu'adz. Maksudnya sangat mengherankan ucapanmu, wahai Mu'adz. Ya, ya, yang bertanya apakah manusia ya akan diberi hukuman atas apa yang diucapkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal yakubun nas ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa ma hasaidu alsinatihim. Nah, bukankah yang menyeret manusia di atas wajah-wajah mereka di dalam neraka ya atau di atas hidung-hidung mereka kecuali apa yang mereka petik, apa yang mereka panen dari lisan mereka. Nah, jadi lisan ini sangat berat, ya, sangat besar pengaruhnya, ya, nah, bagi seseorang, karena anggota-anggota tubuh yang lain itu akan mengikuti lisan, ya, akan mengikuti lisan. Nah, sebagaimana ungkapan yang masyhur di kalangan orang Arab, ya, al-mar'u bi'asghorain. Al-lisan wal qalb. Seseorang itu ya, seseorang itu ditentukan oleh dua yang kecil. Al-mar'u bi asghorain. Manusia itu ditentukan oleh dua hal yang kecil. Dua organ tubuh yang itu kecil, yaitu apa? Lisan wal qalb. Lisan dan hatinya. Itu akan menentukan dirinya, dia akan dicap sebagai orang baik atau orang jelek itu ditentukan oleh lisannya, ya. Nah, dan ucapan seseorang, ya, itu tidak keluar dari tiga macam. Ucapan seorang itu tidak keluar dari tiga macam. Yang pertama khairun wadih. Kebaikan yang jelas, ya, wasyarrun wadih, keburukan yang jelas, dan yang ketiga adalah mustabih, sesuatu yang samar, yang syubhat, tidak jelas apakah ini baik atau buruk. Maka untuk yang pertama, yang jenis khairun wadih, yang kebaikannya jelas, tentunya kita tidak ragu untuk mengucapkannya. Ucapan-ucapan yang itu kebaikannya, kemaslahatannya, dan kemanfaatannya jelas, faedahnya jelas, maka jangan ragu untuk mengucapkannya, ya. Nah, jangan ditahan, ucapkan kalau itu kebenaran, ucapkan kalau itu kebaikan, ya. Sampaikan kalau itu kemaslahatan, faedah, dan yang semisalnya, sampaikan. Ini ya, fal yakul khairan, ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, fal yakul khairan. Ya, nah, hendaknya dia mengatakan yang baik, ucapan yang baik, yaitu mencakup di dalamnya zikrullah, itu ucapan baik, qiraatul Quran, ya, membaca Al Quran, ya, memberikan nasihat-nasihat, nasoih, amar ma'ruf nahi mungkar, ini ucapan-ucapan yang baik. Nah, yang kedua syarrun wadih. Ucapan yang keburukannya jelas. Makanya seperti ini, hendaknya kita menahannya. Seseorang menahannya. Ya. Karena kalau dia melepaskannya, akan kebinasaan yang akan menimpanya. Waliyadzubillah. Nah. Yang ketiga, yang mustabih, yang syubhat, yang samar. Tidak jelas apakah ucapannya ini mendatangkan kebaikan atau mendatangkan keburukan. Makanya seperti ini hendaknya kita meyakinkan, ya, meyakinkan diri kita sebelum kita mengucapkannya. Yani la yasta'jil. Seorang jangan terburu-buru. Terkadang ada hal-hal yang kita pandang baik, ya kan, untuk kita ucapkan, tapi keadaan itu tidak memungkinkan untuk kita mengucapkannya. malah akan timbul fitnah. Ya, maka dalam keadaan seperti ini hendaknya kita tidak terburu-buru. Ya, tidak tergesa-gesa dalam bersikap, tidak tergesa-gesa dalam mengeluarkan statement ataupun pernyataan-pernyataan. Nah, karena akibatnya ya, kita tidak tahu apakah ucapan kita ini baik atau buruk, walaupun kita memahami ini adalah ucapan yang baik. Ya, terkhusus di masa-masa fitnah. Ya, di masa-masa fitnah hendaknya kita banyak-banyak menahan lisan kita. Ya, mempertimbangkan apa yang hendak kita ucapkan. Mempertimbangkan apa yang hendak kita tulis dan sebarkan di tengah-tengah manusia. Ya, pertimbangkan. Nah, karena banyak manusia yang sulit menjaga lisannya, ya. Karena lisan ini sesuatu yang paling ringan, karena dia tidak bertulang. Lisan tidak bertulang, jadi ringan. Ya. Nah. Taib, kata beliau, "Warruju'u 'anil samat ahsanu minar ruju' 'anil kalam. Was-samtu manamul 'aqli wal mantiq yaqadhatu." Kata beliau rahimahullah, ar-ruju' anil samad, rujuk, sikap rujuk dari diam, rujuk dari sikap diam, ya, itu lebih baik daripada rujuk dari berbicara. Paham ya maksudnya ya? Rujuk dari sikap diam itu lebih baik, lebih ahsan daripada rujuk dari kalam, dari pembicaraan. Artinya apa? Kalau seseorang diam, ternyata diamnya itu tidak mendatangkan kemaslahatan, itu lebih baik. Karena tidak ada sesuatu tanggungan bagi dia ketika dia diam misalnya. Ya. Ya, dia tinggal rujuk. Kalau misalnya diamnya itu mendatangkan kejelekan, ya cara rujuknya dia harus berbicara, kan seperti itu. Ya, dia berbicara, menjelaskan apa yang perlu dia jelaskan. Ya. Rujuk dari sikap diam. Perkara-perkara yang harusnya seorang menyampaikan, perkara-perkara yang seharusnya seorang berbicara, ya, tapi dia tidak berbicara, diam misalnya. Ya. Maka sikap rujuk dari diamnya tersebut itu lebih baik daripada rujuk dari ucapan yang dia ucapkan. Tanggungannya lebih besar. Tanggung jawabnya lebih besar. Ya. Rujuk dari kalam. Berat. Nah, apalagi kalau ucapannya sudah menyebar. Ucapannya sudah terlanjur disalahfahami. Ya. Nah, dijadikan pegangan oleh manusia ucapannya tersebut. Ya, maka sulit. Nah, berapa banyak orang-orang yang menyesal setelah dia berbicara. Ya, ternyata diketahui ucapannya itu membinasakan dirinya atau memudaratkan dirinya. Ya. Apalagi di masa-masa sekarang. Nah, di masa-masa orang bebas berkomentar di media-media, media sosial atau yang semisalnya. Ya. Mudah berkomentar. Sekarang zamannya orang berkomentar bebas apapun. Ya. Nah, mau memaki orang, mau membuli orang atau yang semisalnya, tinggal tulis saja. Ya, tanpa diketahui identitasnya. Berani berkomentar jelek ya di media-media yang ada. Ini. Terkadang dia tidak sadari ternyata ucapannya itu akan membahayakan dirinya, apalagi di negara kita ada apa? UU ITE ya kan, undang-undang teknologi, yang apabila seseorang mengucapkan sesuatu yang sikapnya itu ujaran kebencian misalnya, atau ungkapan mengandung sara ya, atau hal-hal yang tidak baik yang lainnya ya, maka akan menyeret seseorang kerana hukum, dia akan diproses hukum. Ini di dunia ya, ini dalam permasalahan dunia banyak kejadian-kejadian yang yang ada seperti ini. Ya, ini di dunia. Nah, bagaimana di akhirat? Ya. Nah, bagaimana di akhirat? Ketika dengan ucapannya, mungkin dengan satu ucapannya, ya, dia tidak mempertimbangkan ucapan tersebut, la yulqilaha balan, dia tidak memikirkan ucapannya, ya, menyungkurkan dirinya, ya, memasukkan dirinya ke dalam neraka, waliyadzubillah. Ini, jadi amrul lisan, amrul khatir, perkara lisan adalah perkara yang sangat berbahaya, hati-hati, ya, hati-hati. Nah, tentunya bukan hanya ucapan lisan, ya, kalam hanya bukan dengan lisan, bukan hanya dengan lisan, tapi kalam yang dengan tulisan juga mewakili lisan, ya. Banyak orang yang diam, ya kan, orangnya pendiam, tapi aktif menulis, aktif berkomentar. Nah, ini di dunia maya. Di dunia nyata pendiam, masya Allah, jarang ngomong, ya kan, mungkin jarang bergaul, tapi di dunia maya, masya Allah, aktif luar biasa, ya, berkomentar apa saja. Nah, ini, ya, ini bukan dikatakan pendiam yang seperti ini. Nah, baik, kemudian wasamtu manamul akli wal mantik yaqadatu. Diam, sikap diam itu merupakan tidurnya akal, istirahat bagi akal, samat. Wal mantik, dan berbicara itu adalah sikap bangunnya akal. Ya. Ucapan ini asamtu manamul akli wal mantik yaqadatu. Ini ucapan yang diriwayatkan dari Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan rahimahullah. Ya. Ucapan dari Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan rahimahullah, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitab As-Samad. Nah, jadi diam itu merupakan tidur bagi akal. Tidur bagi orang berakal itu diam. Ya. Diam, istirahat. Sementara berbicara itu bangunnya bagi orang-orang berakal atau bagi akal. Nah, kemudian di sini beliau membawakan asar dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bawakan dengan sanadnya, an Anasin anna Luqmana qala inna minal hikami as-samad wa qalilun fa'ilu. Kata beliau, ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasannya Luqman, ya, ini Luqmanul Hakim, ya, disebutkan dalam Al-Qur'an, beliau mengatakan inna minal hikam as-samad, sesungguhnya termasuk dari hikam, dari hikmah, hikmah yaitu diam. Diam itu hikmah, ya. Diam itu hikmah. Wa qalilun fa'iluh, dan sedikit sekali orang yang melakukannya. Sedikit sekali orang yang mau melakukannya. Ya. Nah, butuh kesabaran. Ya. Butuh kesabaran untuk seorang menjaga lisan. Nah, karena terkadang dalam kondisi-kondisi tertentu, keadaan-keadaan tertentu, sulit kita untuk menahan lisan kita untuk berbicara atau berkomentar. Ya. Nah, maka ini merupakan sikap hikmah. Nah, as-samad. Taib. Dan tentunya ucapan ini yang dinukilkan dari ucapan Luqman Al-Hakim, ya, wallahu alam tentang kesahihannya, ya, karena antara Anas bin Malik, jarak masa antara Anas bin Malik dengan Luqman itu sangat jauh, ya, bisa jadi ini adalah riwayat dari Isra'iliyat, wallahu ta'ala alam isra'. Tapi maknanya benar, ya, inna minal hikami as-samad, sesungguhnya termasuk dari sikap hikmah itu samad. Nah, dan Rasulullah SAW menyebutkan taskut taslam, engkau diam maka engkau selamat, ya, taskut taslam. Hendaknya kau diam, maka kau selamat. Karena biasanya orang yang diam itu lebih selamat daripada orang yang berbicara. Kemudian beliau di sini membawakan syair, ya, seperti biasa. Qala rahimahullah wa ansyadani al-Quraizi rahimahullah, dan telah melantunkan syair kepadaku al-Quraizi rahimahullah. Kata beliau, aqlil kalamaka wasta'id min syarrih. Innal bala'a bi ba'dhihi makrunu. Wahfad lisanaka wahtafid min 'ayyih. Hatta yakuna ka'annahu masjunu. Wakil fu'adaka bil lisani wa kullahu. Innal kalama 'alaykuma mauzunu. Fazinahu wal yakum muhkaman dzaqillatin. Innal balaghata fil qalili takunu. Kata beliau rahimahullah Al-Quraizi membawakan syair yang maknanya aqlil kalamak, sedikitkanlah ucapanmu, ya, persedikitlah apa ucapanmu, pembicaraanmu. Wasta'in min syarrih, dan berlindunglah dari kejelekannya. Al-lisan fihi syarr, lisan itu di dalamnya terdapat kejelekan, tidak diragukan, ya. Oleh karena itu di antara doa Rasulullah SAW adalah meminta perlindungan kepada Allah dari kejelekan lisan. Ya, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani. Ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jeleknya pendengaranku, dari jeleknya pandanganku, dan dari jeleknya lisanku. Ini ya, kita berlindung dari kejelekan lisan. Nah, maka kata beliau, aqlil kalamaka wasta'id min syarrih, sedikitkanlah ucapanmu dan berlindunglah dari kejelekannya. Berlindung, ya, dari kejelekan ucapan kita, ya, apa yang telah kita ucapkan, misalnya, kita berlindung kepada Allah dari kejelekan akibatnya. Kalau sudah terlanjur kita ucapkan, maka kita berlindung kepada Allah. Semoga ucapan yang telah kita ucapkan, ya, tidak mengandung kejelekan, tidak mengandung kemudharatan. Ya. Innal bala'a bi ba'dhihi makrunu. Sesungguhnya bala, musibah itu pada sebagiannya saling bergandengan. Pada sebagian ucapan, pada sebagian kalam, ya, itu sangat dekat, sangat bergandengan. Al-bala wal kalam, musibah dan ucapan itu bergandengan erat, ya. Wahfad lisanaka wahtafid min ayyih. Peliharalah, jagalah lisanmu. Wahtafid min ayyih, dan berjagalah. Min ayyih di sini dengan ain, ya, min ayyih, yang maknanya berjagalah engkau dari kejahilannya, yaitu dari kejahilan lisanmu. Dalam nuskoh yang lain, dalam cetakan lain, wahtafid min ghayyih, yang maknanya berjaga dirilah engkau dari penyimpangannya, penyimpangan lisan. Dan ini secara zahir lebih tepat, ya, dengan ghaib. Wahfad lisanak wahtafid min ghayyih. Pelihara lisanmu, jagalah lisanmu. Ya, dan berjaga dirilah dari penyimpangannya. Hatta yakuna ka'annahu masjunu. Hingga seakan-akan lisan tersebut engkau penjarakan. Ya. Penjarakan lisan. Jangan dibiarkan lisan kita ini bebas. Ya. Penjarakan. Nah, sehingga tidak berucap, tidak berkata seenaknya. Wakil fu'adaka bilisani wa kullahu innal kalama 'alaikuma mauzunu. Ya. Wakilkanlah kepada hatimu dengan lisan. Ya. Wakilkanlah hatimu dengan lisan. Wa kullahu, dan katakan kepadanya. Katakan kepada hatimu. Ya. Ini ungkapan ya, ibarat apa? Ibarat innal kalama alaikuma mauzunu. Sesungguhnya ucapan itu ditimbang atas kalian berdua, yaitu lisan dan hati. Innal kalama alaikuma mauzunu. Sesungguhnya al-kalam, ucapan itu ditimbang ya atas kalian berdua. Nah, fazinahu wal yakum muhkaman dzaqillatin. Innal balaghata fil qalili takunu. Fazinahu, maka hendaknya kalian berdua timbang ya, wahai lisan dan hati. Hendaknya kalian berdua menimbang. Wal yakumus kaman. Ya, hendaknya ucapan yang keluar itu adalah ucapan yang muhkam, yang jelas. Bayyin. Ya, wal yakumus kaman. Hendaknya mengucapkan ucapan-ucapan yang jelas. Dzatillatin. Dzatillatin. Bersamaan dengan itu persedikitlah. Ya. Sedikitkanlah. Ucapkan ucapan yang jelas, ucapkan ucapan yang baik, bersamaan dengan itu dzatil latin, hendaknya dipersedikit kalamnya ya, persedikit. Nah, innal balaghata fil qalili takunu. Ini ya, sesungguhnya al balaghah, ucapan yang tinggi, ucapan yang maknanya tinggi, fil qalili takunu, itu ada pada ucapan yang sedikit. Ucapan yang tinggi, tinggi nilainya, itu ada pada ucapan yang sedikit. Oleh karena itu ya, sebagian ahli bahasa Arab mengatakan, atau para ahli bahasa Arab mengatakan, al balaghah al ijaz, al balaghah al ijaz. Ucapan yang tinggi itu, ucapan yang berharga, yang mahal, itu ijaz, ucapan yang ringkas. Itu, dia tidak banyak. Ya. Tidak banyak. Ucapan-ucapan yang ringkas, yang mudah difahami, ya, tidak bertele-tele, ya ini. Ya, tidak ribet ucapannya. Nah, tapi mudah difahami. Ya. Jadi mempersedikit ucapan atau memperingkas ucapan itu sesuatu yang sangat dianjurkan, ya, sesuatu yang sangat dianjurkan. Hatta fil mau'idzah, walaupun dalam perkara mau'idzah, wejangan, nasihat-nasihat, itu pun dianjurkan untuk kita mempersedikit, ya. Nah, sehingga para sebagian para ulama mengatakan hendaknya kita memberi nasihat itu jangan terlalu sering, memberikan mau'idzah, wejangan-wejangan, jangan terlalu sering. Karena biasanya mau'idzah, nasihat, ya, yang terlalu sering disampaikan itu malah akan membuat orang tidak serius mendengarkannya. Ya, orang akan bosan. Jadi ya, nasihat, perlu nasihat. Ya, nasihat, tapi jangan terlalu berlebihan. Ya, terlalu berlebihan, terlalu panjang, ya, dan terlalu sering. Nah, ini. Tapi juga jangan terlalu jarang, jarang memberi nasihat. Ya, seperlunya. Memberi nasihat ketika nasihat itu diperlukan. Ya, maka beri nasihat. Nah, jangan ketika bertemu keadaannya, keadaan sedang bercanda terus memberikan nasihat, ya. Nah, sedikit-sedikit bertemu ngasih nasihat. Ini tidak dianjurkan yang seperti ini, ya. Nah, tapi berilah nasihat seperlunya, ya, supaya nasihat itu lebih mengena ke sasarannya. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa hifdzakumullah.